Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Marqali hafizanallahu wa iyyakum wa iyya pada hadis yang kedua terkait dengan fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an yang telah kita bacakan pada sesi yang pertama. Berkata beliau hafizahullah taala wasyahidu minal hadis أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر ومن تحذيراته التحذير من الفتن كما في هذا الحديث ووصف الفتن ووصف حال الناس وكيف يكون العبد في مواجهة هذه الفتن وأن الفتن ذاتها يرقق بعضها بعضا كيف تأتي الفتنة فيراها الإنسان عظيمة وكبيرة ثم تأتي بعدها فتنة ترق الصغيرة وتتضاعل أمام الثانية وتأتي الثالثة أطغى وأدهى مما قبلها وهكذا والرجل يتصور أن هذه الفتنة مهلكته أو مهلكته وأنه سيقضى عليه في هذه الفتنة. شاهد dari hadis tersebut di atas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya dalla ummatahu ala kulli khair, senantiasa menunjukkan kepada umatnya masing-masing terhadap segala kebaikan dan mentahzir dari umat dari segala kejelekan yang akan menimpa atau yang telah menimpa. Wa min tahdziratihi, di antara tahdzir Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah tahdzir dari fitnah-fitnah sebagaimana dalam hadis di atas tersebut. Dan Rasulullah mensifati fitnah-fitnah tersebut dan mensifati pula keadaan manusia yang menghadapi fitnah-fitnah tadi. Wa kaifa yakunul 'abdu fi muwajahati hadhil fitan, dan bagaimana seorang hamba Allah dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Wa anna al-fitana dhatuha yuraqqiq ba'daha ba'dan, dan bahwasanya fitnah-fitnah pada dasarnya sebagiannya mengecilkan pada sebagian yang lainnya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwa ketika fitnah datang pada awalnya manusia melihat itu azimah besar, ternyata datang fitnah yang kedua yang lebih besar, menjadilah fitnah yang pertama tadi terasa kecil. Datang fitnah yang ketiga lebih dahsyat lagi. Wahakadha, demikianlah. Sehingga setiap fitnah itu datang, seseorang tergambarkan pada dirinya bahwa inilah kebinasaannya. Wa annahu sayuqdha alaihi fi hadhihi alfitnah, dan bahwasanya inilah kematiannya dengan fitnah tersebut. Naam. Summa alaihi salatu wassalam arsyadana ila an nuhafidhu ala hadzal iman. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita untuk memelihara keimanan ini. Wa natajannabul fitan wa nafar wa nafir minha. Dan menjauhi fitnah-fitnah tersebut dan melarikan diri dari fitnah tadi. Kama qala fi haditsin akhar, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits yang lain, yushiku an yakuna khayra malil mar'il muslim ghanamun yasba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi minal fitan. Sebagaimana Rasulullah memberitakan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata beliau alaihi salatu wassalam, hampir-hampir dikhawatirkan ayyakuna khairu malil mar'il muslim, yaitu sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanamun, kambing-kambing, yasba'u biha sa'afal jibal, yang kemudian dia mengembala kambing itu sampai ke lereng-lereng gunung. Naam. Atau ke tempat-tempat al-qatar, yakni di tempat-tempat yang tepat untuk mengembala kambing-kambing tersebut. Naam. Maka muslim tadi yafirru bidinihi minal fitan, dia melarikan diri dengan agamanya dari fitnah-fitnah yang menimpa, yakni dia menyelamatkan agamanya dan dari fitnah-fitnah tersebut. Fal mu'min yajibu an yahzar al-fitan wa yabta'id 'anha liyalqa Allah mu'minan wa liyuzahzaha 'anil nar wa yudkhila al-jannah. Maka seorang mukmin wajib mentahzir dari fitnah-fitnah, yakni memperingatkan fitnah tersebut dan menjauhinya, menghindar dari fitnah tersebut. Naam, wa yabta'idu 'anha, menjauh dari fitnah tersebut, liyalqa Allah mu'minan, agar dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan di atas iman yang kokoh dan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi bimbingan kepada umat Islam, kepada umatnya dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Nah, walaupun seseorang itu harus hanya membawa harta seadanya yang dia miliki. Naam. Demi untuk keselamatan agamanya, maka hendaklah dia melakukannya. Ketimbang dia harus meraih harta yang banyak, namun dia berhadapan dengan berbagai fitnah-fitnah yang tidak menjamin untuk menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah terdahulu terkait dengan fitnah seseorang yang menjual agamanya dengan nilai dari dunia ini, dalam hadis yang telah terdahulu dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yabi'u dinahu bi aradhi minad dunya. Nah, barakallahu fikum. Demikian Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, min suwaril fitan, di antara bentuk-bentuk fitnah, an-niza'u 'alal mulki wa munaza'atul umara, yaitu menentang penguasa dan menyelisihinya. Maka ini adalah merupakan fitnah pula. Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman kita yang tidak asing lagi, atau bahkan di seluruh dunia. Nah, fitnah di mana kaum muslimun, masyarakat muslimun dengan mudah menentang penguasanya dan menyelisihi penguasa tersebut dalam segala kebijakan-kebijakannya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ini fitnah yang menyedihkan dan sangat berbahaya di zaman kita sekarang. Nah, bahkan seperti yang saya katakan, menimpa pula orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai da'i sunnah atau da'i salafiyah, menimpa dirinya terkait dengan fitnah menyelisihi para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Wa min al-fitan an-niza'u wa tanazu'u 'ala al-mulk wa munaza'atul umara, wa li hadha dhakara fi hadha al-hadith, wa man bay'a imaman fa'atahu safaqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. كما جاء في أحاديث كثيرة. فإن الخروج على الإمام ومناذبته ومنازعته من أشد الفتن، وهذه الفتن التي وقعت في الأمة دوافعها 99% إن لم يكن 100% سياسية. Di antara fitnah-fitnah tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, membaiat imaman, barang siapa yang membaiat imam lalu dia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka wajib dia mentaati imam tersebut sekemampuannya, yang tidak boleh menyelisihinya. Naam, yang semakna dengan itu datang dalam hadis-hadis yang banyak. Dan sebaliknya, khuruj alal imam, memberontak atau demo terhadap penguasa imam, menyelisihinya, min asyaddil fitan, adalah sedahsyat-dahsyat fitnah. Wahadihil fitan, fitnah-fitnah tersebut terjadi pada umat, bahkan penopangnya dari 99%. Nah, kata beliau, kalau bukan 100%, penopangnya kebanyakan itu adalah pada perkara sia-sia, yaitu politik, seperti yang terjadi di zaman kita. Nah, semuanya penuh dengan politik, politik dusta, ketidakjujuran. Fa awwalu fitnatin waqa'at fi hadhihi al-ummah hiya fitnatur riddah. Awal fitnah yang terjadi pada umat ini adalah fitnah riddah, yaitu kemurtadan. Nah, yang kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Wa la budda li ashabil fitan an yarfa'u syi'arat diniyah. Dan mesti ahli fitnah, mereka memiliki syiar-syiar diniyah, yang mereka mengangkat bendera syiar, bendera Islam, padahal mereka menyimpang dari Islam, berdusta, sehingga banyak manusia yang tertipu daya. Wa yaltahiku biraqbihim wa yataqawwa bihim sa'iduhum. Banyak manusia yang terpengaruh dan bergabung bersama mereka. Nah, tujuannya siasi, politik, yaitu supaya dia mendapat kepemimpinan, supaya dia bisa mendapat jabatan, berlumba. Naam, fahada Musailama wal Aswad al Ansi wa Tulaiha wa Sujah kullu minhum idda'an nubuwah ليسود ويقود ويملك أو ليسود ويقود ويملك وهي دوافع سياسية خبيثة. نعم. Bagaimana Musailamah al-Kadzdzab dan yang bersamanya yang mengaku-ngaku nabi. Nعم. Tujuannya adalah politik yang buruk, politik yang khabith. Naam, as-siyasiyatu fil Islam hiya al-adl wal insaf. Padahal politik dalam Islam itu adalah keadilan, kejujuran, keadilan, insaf. Wa hiya rahmah, dan dia adalah rahmah, bukan politik yang dijalankan oleh mereka yang penuh dengan dusta, khianat, kezaliman. Naam, politik dalam Islam disyariatkan, siasat syariah, tetapi siapa yang adil, yang penuh dengan kasih sayang, bukan dengan saling menggelimi satu dengan yang lainnya, saling merendahkan. Nah, sebagaimana yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Nah, Wa indal ahzab as-siyasa syi'un akhar. Wa syahid di kulli ahqab ahqab at-tarikh. Ma min sahibi na'ratin siyasiyatin wa naz'atin siyasiyah illa wa yarfa syi'aran dinian hatta turawwija da'watahu wa tuqbal. Au turawwaju da'watuhu wa tuqbal. Nah, maka di sisi para hizbiyun, politik itu bermakna lain. Nah, ya, bukan bermakna adil, insaf, bermakna rahmah, tapi bermakna sesuatu yang lain. Sehingga sepanjang sejarah, nah, tidaklah mereka ini tadi yang mendengung-dengungkan syiarnya atas nama syiar Islam, ya, dan itu memang harus demikian mereka lakukan kejelekan, kerusakan dikemas dengan kebenaran supaya orang-orang bisa menerimanya, tertipu dengannya. Nah, itulah para dai as-siyasiyun, ya, para dai-dai ahli politik. Nah, mereka selalu mengangkat syiar Islam supaya umat ini bisa menerima. Nah, kalau dia menjadi pemimpin, dia akan menegakkan hukum Islam, dia akan menegakkan keadilan, memberantas korupsi dan seterusnya. Nah, padahal ketika dia terangkat justru lebih parah daripada yang sebelumnya. Naam. Masyaallah wassalamu ala afiyah. Karena الناس اجتمعوا على محمد بن عبد الله لانه نبي. فهذا لو ادعى شيئا غير النبوه لا يمكن ان يسمع له احد. Oleh karena itu sepanjang sejarah fitnah Musailamah al-Kadzdzab untuk supaya diterima dia mengaku sebagai nabi. Nah, mengaku sebagai nabi dan membawa misi kenabian. Demikian, setiap zaman, setiap fitnah, mesti para siyasiyun ini tadi selalu mengangkat dan mendengung-dengungkan syiar Islam dalam mewujudkan hawa nafsunya. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung beralih kepada hadis yang ketiga. Nah, yang ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, syarah dari hadis tersebut yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang juga telah sering kita dengarkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang fitnah dan bagaimana solusi pengobatannya. Nah, pada halaman 34 berkata beliau hafizahullah taala, "Hunaka min al-ahadits allati dhukira fiha al-fitan wa dhukira ma'aha al-ilaj." Di sana juga ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang fitnah-fitnah dan pengobatannya, solusinya, dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi fitnah tersebut. Maka diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikani." Makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah bin Yaman adalah para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Maka aku datang bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir menimpa diriku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu dalam masa jahiliyah dan masa kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu kemudian Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yakni dengan Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'al ba'dal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada lagi kejelekan? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab na'am. Lalu aku kembali bertanya, wa hal ba'da dzalika syarr min khairin? Apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Rasulullah menjawab na'am, wa fihi dhaqan. Ada kebaikan lagi, tetapi padanya ada kabut yang menyelimutinya. Qala qultu wa madaqaduhu? Lalu aku katakan, apa kabut-kabutnya itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qaumun yahduna bighairi hadi wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu satu kaum yang mengambil petunjuk selain petunjukku, kalian mengetahui dari mereka dan mengingkarinya. Yakni pada mereka itu ada ma'ruf, ada kebaikan, ada juga kemungkaran. Fakultu, lalu aku katakan, fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Apakah setelah masa kebaikan itu yang ada kabutnya tadi, ada lagi zaman kejelekan? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, iya, yaitu du'atun ala abu abi jahannam. Ada, dengan munculnya para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menerima seruan para doa tersebut, maka mereka akan mencemplungkan orang tersebut ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kuntu ya Rasulullah. Aku katakan, wahai Rasulullah, sibhum lana, gambarkanlah kepada kami siapa mereka itu. Maka Rasulullah mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari kulit-kulit kita juga. Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita juga, yakni dengan bahasa kita. Kultu, lalu aku katakan, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kuperintahkan kepada aku jika aku mendapati zaman tersebut? Rasulullah mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya dari jamaah kaum muslimin tersebut. Qultu fa'in lam yakun jama'atun wala imam. Aku kembali berkata, bagaimana jika tidak ada jamaah, tidak pula ada pemimpin? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkanlah semua firqah-firqah, kelompok-kelompok, sekte-sekte, walau anta'adda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta'ala dharik, hingga kematian menjemputmu dan engkau di atas hal tersebut, yakni di atas masih di akar pohon, berpegang teguh dengannya, menggigitnya. Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah taala, hadal haditsu yang bagi an nafqahu. Hadis ini sepantasnya untuk kita memahaminya. Li'anna an-nasa wa la siyama fi hadzal 'asr yufassirunahu kullun ala hasab ma utiya minal faham. Karena manusia, apalagi di zaman kita sekarang, mereka menafsirkan hadis tersebut sesuai pemahamannya masing-masing. Walakin idza ta'ammaltumul hadis tajiduna ma'nahu ghair ma yufassirunahu al-musyar ilayhi. Akan tetapi jika engkau mengamati hadis tersebut, mendalami, mempelajarinya, engkau mendapati ternyata penafsiran mereka itu salah, keliru, tidak seperti penafsiran yang semestinya. Lalu kemudian beliau menjelaskan, al khairul awal huwa al khairul ladzi jaa Allahu bihi ala yadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al Qur'an wal huda wal Islam wal khair wal adl wal insaf wal aman wal iman ila akhirih. Kebaikan yang pertama yang dimaksud oleh hadis tersebut, faja'ana Allahu bihadzal khair, yakni dulu kami di zaman kejahilan, lalu Allah mengutus Rasulullah membawa Islam, maka itu zaman kebaikan. Kebaikan yang pertama, Rasulullah bersama para sahabatnya. Nah, inilah kebaikan yang datang dengannya Allah Ta'ala melalui tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diturunkannya Al-Quran, petunjuk Islam, kebaikan, keadilan, keamanan, keimanan, dan seterusnya. Ini kebaikan yang pertama. Kemudian wasyar alladhi ba'dahu al-fitnah allati hasalat ala aidil as-sabaiyin waliyadu billah itarattab alaihi qatlu Uthman thumma waqa'atul jamal thumma waqa'atul siddin wa hasala furqatun bainal muslimin wa syarrun la yazalun nasu yu'anuna min wailatihi ila yawmina hadha syarrun la syakka syarrun khatir. Kemudian kejelekan yang setelahnya fitnah. Naam, yakni kejelekan setelah kebaikan yang pertama. Naam, Syekh menyatakan penafsirannya, kejelekan yang pertama atau kejelekan yang datang setelah kebaikan bersama Rasulullah adalah fitnah yang terjadi melalui tangan-tangan Sabaiyin. Ya, fitnah Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Seorang munafik Yahudi yang kemudian menampakkan Islam berpura-pura dan menipu orang-orang yang bodoh, lalu menjadi pengikutnya, menjadilah sekte Syiah Rafidah waliyadu billah. Nah, yaitu akibat yang ditimbulkannya terbunuhnya Uthman ibn Affan seperti yang saya sebutkan tadi, lalu terjadi perang Jamal, kejadian Al-Jamal, kemudian disusul setelahnya Siffin, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian walhamdulillah menghasilkan perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga terjadi perdamaian walhamdulillah melalui dua sahabat, Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkan enam hadis sebelumnya terkait dengan fitnah pula, yaitu utusan dari sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, terjadi perundingan, perdamaian walhamdulillah, perang terhenti. Nah, namun sekali lagi tahlil fitan tidak pernah berhenti. Nah, barakallahu fikum. Ya, muncul lagi fitnah yang berikutnya. Siapa itu? Kaum Khawarij yang mengklaim dua sahabat yang berunding itu tadi dari pihak Ali dan Muawiyah semuanya kafirin karena berhukum dengan hukum manusia. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang yang kafirin. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Demikianlah fitnah. Nah, jadi kejelekan yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di masa para sahabat, terjadi fitnah, yaitu fitnahnya Abdullah bin Sabah dan pengikutnya sehingga dikenal dengan fitnah As-Sabaiyin. Nah, terburu Utsman bin Affan. Kemudian terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, terjadi furqah bainal muslimin, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dan kejelekan yang senantiasa manusia merasakannya sampai di masa kita saat ini. Nah, semenjak itu terus diwarisi sampai hari kita ini. Bahkan di zaman kita ini tidak lagi kita mampu menghitung dengan jari jemari ini jumlah dari kaum pewaris maupun dari kaum Syiah Rafidah yang menjadi sumber malapetaka kerusakan di zaman-zaman awal Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua fitnah ini, fitnah Syiah Rafidah Sab'iyah dan fitnah Al-Khawarij. Barakallahu fikum. Nah, ya, sampai di zaman meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, diwarisi oleh anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, fitnah semakin besar sampai terbunuh para sahabat Ahlul Madinah yang dikenal dengan perang Al-Harrah. Nah, barakallahu fikum, yaitu pasukannya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Muslim bin Mukrih, sampai para ulama menyebutnya bukan Muslim lagi tapi musyrik, yakni orang yang melampaui batas, yang membunuh para sahabat Rasulullah SAW, Ahlul Madinah, yang juga fitnah itu disuluh oleh kaum Sab'iyyin ini, ya, kepada Yazid bin Muawiyah bahwa Ahlul Madinah tidak mau berbaiat dengan engkau, mereka menentangmu dan seterusnya, sehingga Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau berbaiat. Nah, sekali lagi itu fitnah yang disuluh kedustaan oleh sekte Syiah Rawatib. Nah, barakallahu fikum, sepanjang sejarah sampai hari ini kaum Syiah na'udzubillah munafikun, mereka tidak pernah senang dengan Islam dan kaum muslimin sampai mereka hancur porak-poranda, pecah satu dengan yang lainnya sampai detik ini. Nah, demikian kata beliau hafizahullah ta'ala ila yaumin hadha. Fitnah itu terus berlangsung bergulir sampai hari kita ini. Hada syarrun la syakka fihi syarrun khatir. Nah, ini kejelekan, tidak meragukan lagi kejelekan yang sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum, saya lanjutkan tadi sedikit. Pembunuhan di Ahlul Madinah, setelah itu lari ke Ahlul Makkah untuk menumpas sahabat Abdullah bin Zubair yang waktu itu beliau gubernur di Makkah. Dan setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, juga terjadi perselisihan. Banyak dari kaum muslimin di berbagai wilayah Islam mengesahkan bahwa yang menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Abdullah bin Zubair. Nah, sehingga ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mewariskan pada anaknya Yazid bin Muawiyah, fitnah kembali disuluh oleh kaum Sab'iyyah ini. Nah, bahwa Abdullah bin Zubair di Makkah juga akan merongrong kepemimpinan Muawiyah Yazid, dibakar emosionalnya. Nah, nasallahu salam alaihi. Terjadi pula pembunuhan terhadap Abdullah bin Zubair nah, atau peperangan terhadap ahlu Makkah. Adapun Zubair bin sahabat Abdullah bin Zubair terbunuh melalui tangan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang merupakan utusan dari pemerintahan setelah Yazid bin Muawiyah, karena beliau meninggal dunia. Dan ya, digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, di zaman Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan ada tangan kanannya yang bernama Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang kejam dan bengis. Dialah yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, barakallahu fikum, di Makkah atau di Ka'bah. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Maka itu yang dimaksud dengan kejelekan setelah kebaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Tsummal khair alladzi jaa'a ba'dahu ahdu Bani Umayyah wa qad yamtaddu ila uhudin tawila khairun wa fihi dahan." Wa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahum yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Kemudian kebaikan yang datang setelahnya, tetapi ada kabutnya. Nah, maka yang dimaksud adalah kebaikan di zaman Bani Umayyah. Ya, ya, pemerintahan Bani Umayyah kurang lebih 91 tahun, yang berakhir di tahun 132 Hijriah melalui tangan Abu Muslim Al-Khurasani yang memberontak, ya, dan dia juga adalah bawahan, ya. Kemudian setelah itu runtuhlah pemerintahan Bani Umayyah. Nah, kurang lebih selama 91 tahun ini masa yang panjang, tentu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, ya, tetapi kebaikan itu ada kabut-kabutnya. Nah, itu yang dimaksud. Kata beliau, yang Rasulullah menafsirkannya yaitu orang-orang yang mengambil petunjuk dengan selain petunjukku dan bersunnah dengan selain sunnahku. Nah, fabaduhum yukasuruhu alal ahdil umawi thumma yabqal hadithu hakadha bighairi ma'nan idha kasarnahu alal ahdil umawi faqat. Nah, yakni ahdi Bani Marwan. Nah, kemudian kata beliau, sebagian mereka mengkhususkan masa itu pada masa Umawi. Nah, yakni yang dimaksudkan adalah masa Bani Marwan. Nah, yakni anak-anaknya Marwan, Marwan ibn Hakam. Ya, di antara anaknya adalah Abdul Malik. Nah, ini Marwan, kemudian anak-anaknya Abdul Malik, yang semua itu dalam pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Toba'an ahdu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu kana ahdan rasyidan. Tentu masa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah masa yang baik, dan ahdu Umar bin Abdul Aziz juga masa yang baik. Nah, masa Umar bin Abdul Aziz ini juga di masa Bani Umayyah, ya, setelah atau sebelum Hisham bin Abdul Malik, ya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, mengantarai anak antara dua pemimpin yang merupakan anak daripada Abdul Malik. Nah, maka terjadi juga kebaikan di zaman Umar bin Abdul Aziz di pemerintahan Bani Umayyah rahimahullahu ta'ala. Naam, wa hasala dahan fil ahdil umawi, dan terjadi juga sebagian fitnah-fitnah yang merupakan kabut-kabut itu tadi. Di masa Bani Umawi juga terjadi di hasala dahan fil ahdil abbasi. Terjadi juga di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Naam. Bani Abbasiyah ini yang sangat panjang. Naam, pemerintahannya. Naam, dari dua Bani Abbasiyah, ya, dua kali berdirinya, disebutkan dalam sejarah kurang lebih hampir 600 tahun, ya, Bani Abbasiyah ini. Naam. Wa hasala fi ghairihim min ad-dakhan wa la yazal. Thumma ana adhunnu anna al-haditha qawluhu du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha qadatuhu fiha ana adhunnu anna hadzal ahad huwa alladhi na'ishuhu al-an. Nah, jadi masa kebaikan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang masa kejelekan yang pertama, yaitu fitnah apa tadi? Sabaiyin. Naam, yang memasukkan, menyulu api fitnah di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadi berbagai fitnah-fitnah. Ini masa kejelekan yang pertama. Kemudian setelah kejelekan yang pertama itu ada masa kebaikan lagi. Tetapi apa? Adakah kabut? Naam. Masa kebaikan yang ada kabut ini masuk di dalamnya Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Naam, yang kurang lebih berarti 91 tahun ditambah 600 tahun. Berarti hampir 700 tahun. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu penafsiran beliau. Ya, dan ini yang sahih. Ya, masa kebaikan yang ada dahan tersebut. Lalu kemudian masa kejelekan yang muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Ya. Naam. Kata beliau, aku menyangka masa ini adalah masa yang kita hidup sekarang. Masa yang kita hidup sekarang ini. Yaitu du'atun kathir ala abwaabi jahannam. Banyaknya da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Yarfa'una syi'arat Islamiyah. Mereka mengangkat bendera-bendera syiar Islam. Wa aqaiduhum fasidah. Tapi akidah-akidah mereka rusak. Wada'watuhum khalif minal bid'ah, dakwah mereka bercampur baur dengan bid'ah-bid'ah, wadhalalat dan kesesatan-kesesatan, wasyarrun kathir dan kejelekan yang sangat banyak, watakhlit baina dhalalati syarq wal gharb, yang menggabungkan, mengumpulkan kesesatan dari timur dan barat, wal qadim wal hadis, yang terdahulu dan yang sekarang. Naam, semua kesesatan-kesesatan firqah. Laisa fihim alim, tidak ada pada mereka orang yang alim, ulama. Fala syakka annahum du'atun ala abwaabi jahannam. Tidak meragukan bahwa mereka itu adalah da'i-da'i yang mengajak pada pintu-pintu neraka. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud mereka adalah kaumiyun wal ba'tiyun. Yaitu kaum ateis. Dan orang yang berfaham ateis yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan mereka itu yang dimaksud zaman kejelekan yang munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Tapi kata beliau, lah, tidak benar. Naam, kalau dakwah mereka, dakwahnya kafirah. La dakhala lahum fi hadhihi ummah. Kalau kaum ba'tiyun, kaum ateis ini kafir, tidak termasuk dalam dakwah Islam, sehingga bukan mereka yang dimaksud. Hadhihi al-firaq allati dzakaraha Rasulullah hiya al-firaq al-muntamiyah ila al-Islam. Adapun firqa-firqa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah firqa yang menggolongkan diri ke dalam Islam. Wallati tarfa'u syiarat islamiyah, yang mengangkat syiar-syiar Islam. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan yatakallamuna bi al-sinatina. Mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Kulit-kulitnya dari kita. Naam. Mereka berkata dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Sama saja mereka itu dari Arab atau dari Ajam. Tetapi mereka berbahasa dengan bahasa Arab. Fahadha fil wada' alladhi na'ishuhu al'an. Inilah kondisi yang kita hidup di zaman sekarang. Yaitu munculnya da'i-da'i yang mengajak pintu-pintu neraka jahannam. Bukanlah yang dimaksud mereka itu adalah kaum ateis atau komunis dan sebagainya. Nah, karena mereka itu tidak mengatakan qala Allah dan qala Rasulullah, tetapi yang dimaksud adalah firqa-firqa hizbiyah, firqa-firqa dalal yang tersesat, kelompok-kelompok hizbi. Naam. Ya'nihum kama wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sebagaimana yang Rasulullah sifatkan kaum Khawarij. Naam, seperti kaum Khawarij. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Ali radhiyallahu taala anhu hina makana bil Yaman ba'atha bi dhahab. Fi turabiha aqassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'ati nafar. Nah, ini kaum Khawarij sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id ketika Ali bin Abi Thalib membawa emas dari Yaman, kemudian Rasulullah membagikan emas itu kepada 4 orang atau 4 kelompok. Nah, lalu datang seseorang yang kemudian marah dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa engkau tidak adil, engkau hanya memberi fulan-fulan tokoh ini dan itu. Nah, sehingga itu menjadi cikal bakal dari kelompok Khawarij. Nah, yang kemudian setelah itu muncul pengikut-pengikutnya, yakni di zaman Utsman bin Affan dan semakin meluas di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Nahrawan. Nah, maka itu yang dimaksud di antara dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Al-Khawarij. Nah, dan sampai hari kita ini. Kemudian ketika itu bangkit seorang sahabat, yakni Khalid ibn Walid, meminta izin untuk membunuh orang tersebut yang mengklaim Rasulullah SAW tidak adil. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan inna min du'di hadha qawmun yakra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan law adraktuhum laqataltuhum qatl ad. Sesungguhnya dari generasi ini muncul satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Mereka membunuh ahlul Islam dan membiarkan ahlul syirik, yakni ahlul awthan. Kalau seandainya aku mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka dengan pembunuhan qatl adin, seperti pembunuhan terhadap kaum Ad. Nah, demikian hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kaum Al-Khawarij. Nah, maka kata beliau ini termasuk penafsiran daripada fitnah kejelekan dengan munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, karena waktu salatul zuhur kita skorsing. Sementara kita lanjutkan pada sesi berikutnya insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.